بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur bisa kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat, dan kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sebelumnya sempat terhenti ya. Jadi kemarin itu terhenti karena tiba-tiba internetnya tidak berjalan dengan baik. Lalu kemudian gambarnya hilang begitu. Dan itu baru live cuman 10 menitan gitu. Jadi akhirnya saya tidak teruskan gitu. Dan kita ulang pada saat ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa man ghasaba malan ukhidha bi raddihi wa arshi naksihi wa ujrati mithlihi. Kata Imam Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, ini masuk bab baru sekarang, babnya namanya bab ghasab. Faslun, fasal wa man ghasaba malan. Dan siapa orang yang ghasab? Menggosop itu menguasai harta orang lain tanpa izin gitu. Nanti dijelaskan di definisi ghasab. Wa man ghasaba malan, dan siapa yang menggosop harta orang lain, menguasai harta orang lain tanpa izin, apa yang harus di apa istilahnya dendanya? Ukhidha bi raddihi. Ukhidha, maka diambil dari dia, biraddihi, untuk dikembalikan. Ukhidha itu maksudnya dibebankan kepada dia. Maka dia wajib biraddihi mengembalikan barang tersebut, wa arsinaksihi, dan dia bayar denda kekurangannya. Katakanlah dia gosok barang itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu mungkin ada kerusakan, ada kekurangan yang gara-gara dia pakai tanpa izin. Maka dia harus arsinaksihi, denda kekurangannya, wa ujrati mithlihi, dan dia harus bayar biaya sewa selama waktu tersebut. Jadi gosop itu mengharuskan tiga hal. Ukhidha biraddihi, harus dibalikin barangnya, arsinaksihi, ganti denda kekurangannya, wa ujrati mithlihi, dia harus bayar biaya pakainya itu. Wal ghasabu, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, wal ghasabu minal kabair, dan ghasab ini minal kabair, termasuk dosa besar. Hamanallahu ta'ala, semoga Allah menjaga kita, min asbabi ghadabihi, dari sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah. Wal aslu fi tahrimih, dan aslinya atau dalil argumen tentang keharaman yang namanya ghasab, ayatun kathiratun, ayatnya banyak. Minha, di antara ayat-ayat yang melarang untuk kita melakukan ghasab. Jadi ghasab itu menguasai harta orang lain tanpa izinnya. Sederhananya begitu. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil. Janganlah kalian wahai orang-orang muslim, ta'kulu amwalakum, kalian memakan harta sesama kalian, bainakum bil batil, dengan cara yang batil. menggosok itu adalah salah satu cara yang batil, cara yang tidak dibenarkan, cara yang tidak diizinkan oleh syariat untuk memanfaatkan barang orang lain. Itu namanya akhdul mali bil batil, makan harta orang lain dengan cara yang batil. Sampai kemudian Allah mengatakan, jadi ayatnya sampai la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, sampai pada ayat wala wa may yaf'al dzalika udwanan, dan siapa orang yang melakukan itu, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, udwanan, motifnya itu karena sebab permusuhan. Ini gue emang gak demen sama dia nih, gitu. Ini emang gue gak demen sama dia nih. Nah itu mangga-mangga yang jatuh dari pohonnya udah ambil aja, gitu. Ambil aja, gak usah dikasih tahu, gitu. Ini emang gue gak demen sama dia nih. Itu mobil yang diparkirin di depan tuh, copotin aja tuh itunya tuh. Gitu. Copot. Udwanan wa zulman, atau sebagai bentuk zalim. Zalim itu biasanya dari atas ke bawah. Ah, rakyat kecil kan gitu. Rakyat jelata, sok-sok minta. Ambil, gitu. Duitnya. Jadi dia mengambil harta orang lain dengan cara batil. Motifnya karena musuhan, udwanan, atau udwanan musuhan atau zulman sebagai bentuk kezaliman. Fasaufa nuslihi naro, kata Allah gitu. Maka orang-orang yang kayak gitu tuh, fasaufa nanti nuslihi, kami akan masukkan dia naro ke dalam api neraka. Jadi benar kata Imam Taqiyuddin al-Isni bahwa gosop itu bagian daripada kabirah, jadi dosa besar. Wa minha, dan juga di antara dalil yang menetapkan bahwasanya gosop itu haram, wailun lil mutaffifin, neraka wail. Wail itu disebutkan oleh banyak ulama diartikan celaka. Tapi ada sebagian ulama juga mengartikan wail itu adalah salah satu nama neraka. Wailun lil mutaffifin, neraka wail bagi orang-orang yang memalsukan timbangan. Wadalalatu fiha fi ghayatil mubalaghati, dan dalil indikasi keharaman gosok fiha di dalam ayat-ayat Allah, fi ghayatil mubalaghati, itu dalam taraf yang sangat jelas sekali begitu. Wa amma sunnatu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa amma sunnatu, sedangkan sunnah, artinya sedangkan dalil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal akhbaru minha fi dhalika kathiratun jiddan, informasi akhbar minha daripada keharaman ghusl, daripada sunnah Nabi Muhammad fi dhalika, dalam hal keharaman ghusl, kathiratun jidda, banyak banget. Wa yakfi minha, dan cukuplah daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau fi khutbatihi bi Mina, dalam khutbahnya di Mina. Beliau mengatakan ketika haji wada nih. Ini ketika haji wada apa ketika fathu Makkah nih? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Inna dima'akum, bahwa ini haji wada nih ya. Inna dima'akum, bahwa darah-darah kalian inu haram. Wa amwalakum, harta kalian juga haram. Wa a'radukum, kehormatan kalian juga haram. Jadi maksudnya hartamu, darahmu, kehormatanmu itu haram untuk dicederai. Dia adalah hal-hal yang dijaga oleh syariat. Gitu. Dan keharaman darahmu, keharaman harta, kehormati yaumikum hada, sebagaimana keharaman hari ini. Kan itu dilakukan ketika bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah menurut pandangan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, Zulhijjah itu kan bagian daripada bulan yang dimuliakan juga. Kan gitu. Jadi sebelum Islam datang, bulan Zulhijjah memang dimuliakan. Karena dia adalah bulan di mana semua orang agama Samawi beribadah ke Baitullah. Tawaf. Cuman kan model tawafnya beda-beda kan ya, ada yang telanjang kalau Indonesia, kalau Islam kan enggak. Jadi dia termasuk bulan yang di hari yang dimuliakan, wasyahrikum hadza, dan sama mulianya seperti kemuliaan bulan ini, wa fi baladikum, dan juga tanah kalian ini. Jadi ini dalil bahwasanya menggosok atau menggosok tuh menguasai barang orang tanpa izin, itu termasuk dosa besar begitu, karena itu bagian daripada akhdhu amwalin nasi bil batil, dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Wa haddul ghasbi, dan haddul ghasbi definisi ghasab fil lughati secara bahasa, ghasab secara bahasa akhdhu syai'i dhulman mujaharatan, akhdhu syai'i mengambil barang orang zulman secara zalim. Jadi dia lebih tinggi posisinya daripada orang yang diambil hartanya, mujaharatan secara terang-terangan. Zalim artinya terang-terangan itu maksudnya harta yang diambil adalah harta yang ada ditampak, dilihat oleh orang. Dia bukan harta yang disimpan, dia bukan harta yang diambil dari brankas. Emang hartanya kelihatan. Nenek mengambil itu zulman secara dengan cara yang zalim. Zalim itu dari atas ke bawah. Biasanya begitu. Mujaharatan. Mujaharatan itu terang-terangan. Jadi ngambilnya itu terang-terangan. Jadi enggak malu-malu, itu namanya gosok. Wa amma fa in akhadahu sirran. Tapi kalau dia ngambilnya sembunyi-sembunyi, min hirzin, dan diambil harta tersebut dari hirzin, dari kotak simpanan khusus gitu. Uang simpennya di brankas, emas simpennya juga di brankas. Nah, jadi apa istilahnya, hirzin itu tempat disimpan harta. Fa in akhadahu sirran, tapi kalau dia ngambilnya secara sembunyi-sembunyi, min hirzin dari brankasnya, sumia sariqatan. Nah, jadi kalau mujaharatan itu digosok, tapi kalau diam-diam itu yang disebut sariqah, pencurian. Fa in akhadahu mukabaratan, tapi kalau dia ngambil harta orang lain, mukabaratan. Mukabaratan itu kohron, secara paksa. Dan terang-terangan mukabarah itu. Sumia muharabatan, itu yang dinamakan muharabah. Muharabah itu secara arti kekinian namanya begal. Jadi akhadha ma la ghairi mukabaratan wa qahran wa udwanan, kuzulman itu. Semua-muanya tuh. Udahnya secara zalim dia ngambil, terang-terangan sambil menakut-nakuti. Nah, itu namanya muharabah. Maka muharabah itu kata Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu antuqatta'a aydihim, kan gitu. Disalib, dipotong tangannya, kakinya, kemudian disalib. Fa in akhadahu istilaban, kalau dia ngambil istilaban. Jadi kalau ngambil zalim terang-terangan gosok. Kalau ngambil dari kotaknya, dari brankas, dia diam-diam, namanya sariqah, pencurian. Kalau dia ngambil secara paksa sambil menakut-nakuti, muharabah. Fa in akhadahu istilaban, kalau dia ngambilnya istilab. Istilab tuh salib. Cepat begitu. Cepat. Sumia ikhtilasan, itu yang disebut ikhtilas. Ikhtilas itu pencurian juga, bahasa lain daripada pencurian. Tapi mungkin kalau maknanya istilaban berarti itu pencurian dengan cepat, copet begitu. Jambret. Fa in akhadahu istilaban, kalau dia ngambilnya secara istilab, cepat begitu. Sumia ikhtilasan, itu yang disebut dengan istilah ikhtilas. Ikhtilas juga kan artinya penyelewengan. Beberapa ulama menyebut ikhtilas itu juga artinya korupsi. Tapi secara bahasa ikhtilas itu ya pencopetan, pencurian dengan cepat. Fa in akhadahu mimma kana mu'tamanan bihi alaihi, mimma kana mu'tamanan alaihi sumia khiyanah. Tapi kalau dia ngambil harta mimma kana mu'tamanan fihi, mu'tamanan alaihi, daripada harta yang dia diberi amanah untuk itu, sumia khianatan, itu yang dinamakan sebagai khianat. Gitu. Kalau bahasa kitanya ya korupsi sekarang. Kayak Juliari Batubara kan ya. Duit udah diamanahin buat dia untuk disalurkan kepada orang-orang yang terdampak. Diambil 10 ribu. Itu namanya khianah. Iya, net dosa besar. Lebih gede lagi dosanya karena dia non-muslim, double-double. Udahnya syirik, dia khianat. Kan gitu, udah gak ada cakep-cakepnya itu orang. Wahadduhu, dan definisi ghasab fi syar'i secara syariat, wal istila'u ala malil ghairi ala jihati ta'addi. Huwa istila', al-istila' itu penguasaan. Jadi dia menguasai ala malil ghairi terhadap harta orang lain, ala jihati ta'addi dengan cara at-ta'addi. Ta'addi itu sengaja, emang untuk mencederai, emang untuk mendzalimi gitu. Kadza qalahu Rafi'i. Jadi definisi itu menguasai harta orang lain dengan cara mendzalimi, dengan cara at-ta'addi sengaja. Al-istila. Di sini habis habis ta ada ya mati. Sebenarnya al-istila apa istila? Kan dia dari kalimat al-wali, kemudian tawalla, istaula. Wali yayali, kemudian tawalla ya tawalla, istaula ya yastauli istilaan. Oh iya benar, istilaan. Di sini nih kebanyakan nih ya, ada ya, ya matinya kebanyakan. Karena dari kalimat istaula yastauli. Benar, istaula yastauli itu benar istila. Taknya itu taklib daripada waw mati tadi. Gitu, istila. Istaula. Kadza qalahu Ar-Rafi'i, itulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Wa fi syai'in wa fihi syai'un, dan dalam definisi ini ada sesuatu yang kayaknya kurang serak begitu. Wa li hadza qala an-Nawawi, karena itulah kemudian Imam Nawawi mengatakan yang benar nih yang namanya ghasab itu huwal istila, yaitu penguasaan ala haqqil ghairi terhadap hak orang lain, udwanan itu secara dalam bentuk memang ingin memusuhi gitu. Adila an qaulur Rafi'i, dia belok daripada perkataan Imam Ar-Rafi'i. Malal ghairi ila qauli haqq. Adila an qaulur Rafi'i malal ghairi. Oh, jadi kan kata Imam Ar-Rafi'i al-istila ala malil ghair, penguasaan terhadap harta, mal orang lain gitu. Tapi Imam An-Nawawi menyebutnya bukan mal, tapi menyebutnya hakul ghairi. Dia belok dari perkataan Imam Ar-Rafi yang menyebut malul ghairi menjadi ila qawli haq, menjadi kau perkataan haq. Li'annal haqqa yashmalu ma laysa bimal. Sesuatu memang bisa dinilai harganya. Tapi kalau haq itu kan yashmal. Li'annal haqqa yashmal ma laysa bimalin, sedangkan hak itu mencakup seluruh hal walaupun dia bukan harta. Seperti seperti anjing. Anjing itu kan tidak dimiliki karena tidak ada nilai hartanya. Tapi kita menguasai, kita punya yad penguasaan terhadap itu walaupun tidak memiliki karena dia tidak bukan harta dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi kepemilikan orang terhadap kalbu al-mu'allam itu kepemilikan sifatnya yad, apa istilahnya, penguasaan. Termasuk juga zibil. Zibil itu pupuk kandang, pupuk yang berasal dari kotoran. Wajil dil maitah, dan juga kambing, kulit bangkai. Wal manafi, dan juga manfaat terhadap barang. Wal hukuk, dan juga hak-hak yang lain. Ka iqamati syakhsin min makanin mubahin katariki wal wasjid. Ka iqamati syakhsin min makanin mubahin, seperti hak orang untuk mendirikan sesuatu di tempat yang mubah. Katarik, seperti tarik jalanan, wal masjid atau masjid. Jadi Imam An-Nawawi mendefinisikan ghasab lebih luas, bahwa dia tidak hanya berikat dengan harta, tapi yang penting hak begitu. Pokoknya orang punya hak dan haknya diambil secara istilah, dikuasai oleh orang lain secara dengan motif permusuhan, itu juga disebut dengan ghasab. Jadi ghasab itu lebih apa istilahnya, lebih kepada penguasaan terhadap hak walaupun itu bukan harta. Wahtaraza bil udwan, kemudian Imam Nawawi menyebut dengan istilah udwan motif ke permusuhan. Amma idzan taza'a malal muslimi, itu mengecualikan idzan taza'a malul muslimi minal harbi, kalau ada orang kalau kita mengambil harta orang Muslim dari hartanya si kafir harbi. Itu kan kita ambil secara paksa. Istilah namanya penguasaan itu harta dipegang sama harbi. Tapi aslinya itu punya Muslim, maka kita ambil itu harta dari harbi untuk dikembalikan liyaruddahu alal Muslim, untuk dikembalikan kepada orang Muslim. Jadi istilah makanya disebut dengan udwanan. Kalau taadi itu kan berdasarkan apa istilahnya tiktok. Ya lu kan jahat, maka gue jahatin lagi, kan gitu taadi. Enggak, tapi kalau gosip itu ala sabilil udwan. Nah, jadi memang bentuknya permusuhan. Sudah, maka itu orang Muslim yang ngambil harta dari kafir harbi untuk dikembalikan, kan motifnya bukan permusuhan. Ya motifnya karena keadilan. Gitu. Maka yang itu tidak disebut sebagai gosip. Aw man ghasaba musli aw min ghasibin muslimin ala wajhin, atau juga mengambil harta dari orang yang ghasab, mengambil harta dari orang yang ghasab muslim ala wajhin, menurut salah satu pendapat gitu. Tsumma al-istila'u bihasabil ma'khudz, kemudian yang namanya penguasaan terhadap harta itu bihasabil ma'khudz, itu bergantung terhadap barang yang diambil. War ruju'u fihi ila tasmiyatihi ghosban, gitu ya teksnya ya. Di sini begini. Warruju'u fihi ila tasmiyatihi ghosban. Warruju'u fihi, lalu mengembalikan fihi barang yang diambil tersebut ila tasmiyatihi, kepada penamaannya ghosban. Itu disebut juga sebagai ghosb. Ini saya enggak ngerti nih teks ini. Nah, itu gosok ntar. Jadi ada nih terusannya gitu Imam Nawawi, Sazil Gifli, pakai sendal orang tanpa izin itu juga bagian daripada gosok. Cuman ini nih, teks ini saya nggak paham nih. Al-istila yang disebut penguasaan itu kan bihasabil makhuz, tergantung daripada barang yang diambil. Nah kemudian warruju'u fihi ila tasmiyatihi gosban. Kayaknya ada teks yang hilang. Saya enggak paham. Itu ini jadi PR-nya. Falau jalasa ala bisa, kemudian masalah, satu masalah. Falau jalasa ala bisa til ghairi, kalau ada orang yang duduk-duduk ala bisa til ghairi, di atas karpetnya orang, au ghurafin, atau dia au ghurafa bi aniyatil ghairi, atau dia menciduk air bi aniyatil ghairi, dengan bejana orang, bila iznin tanpa izin fa ghasibun, maka dia juga namanya ghasib. Dewa itu juga sama tuh. Orang duduk di atas karpet orang, orang nyiduk air pakai gayung orang tanpa izin, bila izin fa ghasibun, maka itu juga yang disebut dengan ghasab. Wa in lam yaksidil istilah, walaupun dia tidak bermaksud untuk menguasai. Gitu. Jadi definisinya itu ternyata lebih luas daripada sekedar menguasai. Maka tanpa izin juga disebut sebagai gosok. Walaupun dia tidak niat untuk menguasai harta tersebut. Li'anna ghayatal ghasbi, karena maksud dan tujuan daripada gosok, ayyantafi'a bil maqsub, yaitu memanfaatkan barang yang digosok. Waqad wujid, dan dia telah dapatkan itu. Jadi pada intinya gosok itu bukan penguasaan. Ia penguasaan terhadap harta orang secara motifnya kezaliman atau motifnya permusuhan, itu juga gosok. Tapi memakai barang orang tanpa izin walaupun tidak niat menguasai, itu juga termasuk gosok. Pakai sendal di masjid gitu. Ya, cuman gosok yang kayak gitu mah enggak nyampe kali masuk neraka. Kan ya, karena kata Imam Taqiyuddin Alis ini di awal bab, gosok itu minal kabair, termasuk dosa besar. Gitu. Tapi maksud yang dimaksud dosa besar mungkin al-istilah itu, penguasaan terhadap harta orang. Kan itu banyak ya. Kita punya tanah karena gak ada yang ngurusin, gak ada yang nungguin. Akhirnya tiba-tiba pas kita datang, tanahnya dikuasain sama orang lain, kan ya. Makanya kebanyakan orang kalau punya properti yang jauh dari tempat tinggal, biasanya langsung dijual tuh. Again gitu. Karena kalau nggak dijual, nggak pernah dikontrol, pas kita datang, tentu dikuasain atas nama orang lain. Wah, itu namanya gosok. dan gosip itu dosa besar, kata Imam Taqiyuddin Alisi rahimahullahu taala. Kemudian masalah lain, walau dakhala daron, kalau seandainya dia masuk satu rumah, wa akhraja sahibah, kemudian dia keluarin orang yang punya rumah, au akhrajahu wa in lam yadkhulha, atau dia ngeluarin, dia mengeluarkan orang-orang tersebut dari rumahnya, wa in lam yadkhulha, walaupun dia enggak masuk, fa ghasibun, maka dia juga gosip, dia juga orang yang menggosok. Lu keluar dari rumah lu, gitu. Emang kenapa? Ya enggak, pokoknya lu harus keluar. Dikeluarin. Orang mau di rumah dikeluarin. Ada yang mau keluar tapi enggak boleh. Akhrajahu wa in lam yadkhulha. Wa kadza law rakiba dabbatal ghairi. Begitu juga kalau ada orang yang mengendarai kendaraan orang lain, mengendarai unta orang lain, au ahala bainahu wa bainaha, atau dia halangi orang lain terhadap harta, terhadap kendaraannya. Kambingnya ditaruh atau untanya ditaruh dekat rumahnya. Ini ada unta fulan. Kalau kita mobil ya, kan ada beberapa orang yang parkir mobil tuh diparkir bersama. Kalau mobilnya dipakai tanpa izin, gosok. Sama juga gosok kalau mobil orang kita tahan. Gitu. Ahala bainahu wa baina, kita jadikan penghalang antara dia dan kendaraannya, untanya. Kita untanya kita ikat sehingga dia enggak bisa make, kita gembok. Begitu juga sama tuh, mobilnya kita parkir apa namanya? Kita gembok gitu, sehingga dia enggak bisa make. Itu juga sama tuh. Dihalangi. Walau dakhala darul ghairi, masalah lain. Walau dakhala darul ghairi, kalau dia masuk rumah orang lain, walam yakun sahibuha fiha, dan orang yang punya rumah tidak ada di dalam rumah tersebut, waqasadal istila, tapi dia memaksudkan masuk tersebut, menguasai terhadap rumah tersebut, faghasibun, itu juga namanya ghasib. Bikhilafi man dakhalaha liyanzur, berbeda hukumnya kalau orang masuk rumah tersebut liyanzur, untuk ngecek, untuk apa istilahnya, memantau, hal tasluhu lahu amla, apakah ini emang rumah dia, apa rumah yang dituju, apa bukan. Jadi dia masuk nih. Jadi dia lagi nyari alamat, A, B, C, dan C. Ketemu nih rumah. Dia masuk, ini benar bukan rumahnya. Itu kan masuknya bukan untuk tujuan menguasai. Maka dia tidak termasuk gosip. Karena kaitannya sama dosa nih. Gosip nih bagian daripada dosa nih. Dosa mengambil hak orang lain tanpa izin. Walau dakhala. Walau dafa ila abdi ghairihi syai'an, kalau dia bayar kepada budak orang lain syai'an, sesuatu dia bayarnya dengan harta sesuai dengan harta yang dia punya, liyusilahu ila manzilihi, supaya budaknya bisa nganterin sampai dia ke rumahnya, bila izni malikihi, tanpa izin daripada si tuannya. Qala al-Qadi Husain, Imam al-Qadi Husain mengatakan, yakunu ghasiban, dia jadinya ghasab. Padahal bayar tuh. Dia bayar budak. Anterin aneh ke rumah aneh, jalan sekian, nomor sekian, ini duitnya. Tanpa izin si yang punya budak, maka dia namanya gosip. Wotorodahu fima idha ba'athahu fi syuglin. Wotorodahu maksudnya tuh, ini hukumnya tuh mutarid. Hukumnya sama, bahwa dia disebut gosip. Disebut gosip juga. Idza fima idza ba'athahu, kalau dia suruh itu budak, fi syughlin, dalam sebuah pekerjaan gitu. Wa taradahu maksudnya tuh hukumnya tuh matrud, hukumnya tuh disamakan. Al muttarid gitu. Al ittirad itu. Qala al-Baghawi, Imam al-Baghawi mengatakan la yatman, tapi si apa namanya, kalau kan gosok itu kan dia harus nanggung ya kerusakan dan kekurangannya. Tapi kalau dalam masalah ini layatman, dia tidak menganggung, illa kecuali idza i'taqada ta'atal amiri, kalau dia meyakini ketaatan si yang pemberi perintah. Ini di sini saya tandain i'taqadanya kemana nih, ke budak apa orang yang nyuruh gitu. Jadi dia enggak nanggung, artinya ya udah dia gosok, tinggal minta ridho sama si pemilik, dibalikin budaknya. Tapi dia enggak nanggung apa-apa. Nah, itu kalau itu enggak nanggung, illa kecuali idza taqada ta'atal amiri, kalau dia meyakini bahwa budak tuh harus mentaati siapa yang memerintah dia, maka dia harus ganti. Kasagiri wal ajamiyi wa abdil mar'ati, seperti anak kecil, ajami orang asing, wa abdil mar'ati, dan juga budak-budaknya perempuan. Jadi budak perempuan khusus untuk membantu kebutuhan hajat perempuan dalam bersih-bersih badan dan juga kecantikan. Iya, ini illa itaqadam. Pak Januar, kita sudah lewati bab apa gadai. Di pertemuan episode berapa gitu kita bahas dengan gadai. Tapi aslinya gadai itu memang tidak boleh dimanfaatkan gitu. Nah, ada yang sifatnya tuh kemanfaatan yang disyaratkan. Ada kemanfaatan yang tidak disyaratkan. Bapak minjem duit sama saya. Katakanlah duit 10 juta. Saya kasih 10 juta. Lalu Bapak ngasih mobil gade ke saya. Saya kasih 10 juta. Nah, kalau disyaratkan begitu ya. Kalau disyaratkan begitu. Ustaz, ane minjem 10 juta. Ini mobil ane taruh sama ente sebagai jaminan. Kalau disyaratkan, Ustadz boleh make silakan. Ah, itu enggak, itu jadi riba itu, karena mensyaratkan kelebihan. Mensyaratkan kelebihan. Jadi sudah disyaratkan dari awal, apa namanya? Lu dapat 10 juta, tapi gua mobil lu gua boleh pakai ya, gitu. Itu jadi riba karena manfaat make mobil itu kan nilai tambah dari 10 juta, makanya jadi riba. Beda ceritanya kalau tidak disyaratkan. Kalau tidak disyaratkan dalam arti, ya Pak Januar gadein mobilnya, saya kasih 10 juta itu ngutang, mobilnya saya simpan. Lalu tiba-tiba saya punya hajat mendesak, begitu ya. Saya punya hajat mendesak, saya pakai ini mobil, begitu. Saya pakai ini mobil, tapi kemudian saya ganti biayanya. Jadi biaya seluruh operasional pemakaian ini saya yang nanggung sendiri. Bensinnya saya nanggung sendiri, kalau kemudian tiba-tiba radiatornya kurang saya tambahin. Nah, kalau seperti itu tidak disyaratkan begitu ya, itu nggak ada masalah. Karena apa istilahnya, al-gurmu bil-gunmi. Jadi operasional yang saya pakai dari mobil ini bukan diambil dari si yang punya, tapi saya tanggung sendiri. Dan itu tidak ada syarat, saya nggak pernah ngasih syarat. Lo boleh minjem 10 juta, tapi mobil lo gue pakai, enggak ada syarat begitu. Cuman sebagai gadai aja gitu. Jadi aslinya emang enggak boleh. Tapi dalam keadaan tertentu menjadi boleh dalam kondisi itu tidak disyaratkan. Jadi pemakaian itu sama seperti tambahan nilai ketika orang ngutang. Kalau enggak disyaratin ya tidak ada masalah. Yang penting diganti tuh. Karena dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun membolehkan apa namanya orang mengambil susu dari barang dari kambing yang digadaikan, cuman dia harus ganti biayanya gitu, dia harus ganti. Jadi jangan sampai cuman diambil doang. Gitu. Kalau dari peminjam membolehkan, nggak ada masalah, cuman biayanya jangan dibebankan kepada si yang minjam. Kalau bebannya dibebankan kepada peminjam, khawatir itu jadi tambahan. Kan itu yang dikhawatirkan. Tambahan itu dikhawatirkan sebagai apa namanya tambahan riba itu. Ya itu ada di episode 269. Gitu. Tapi aslinya enggak boleh. Hukum aslinya enggak boleh untuk mengambil manfaat tersebut. Walau mata mana summa mata sabatal ghusbu, kemudian kalau udah terjadi kelihatan ketetapan bahwa itu terjadi ghusb, wajib alaihi raddu ma ghusba ila malik. Jadi punya kewajiban tiga, orang yang ghusb kan tiga kewajibannya sebagaimana tadi di atas di teksnya Abi Syuja. Dia wajib kembaliin, ganti kerugian kekurangan, bayar biaya pemakaian, tiga itu. Wajib alaihi raddu ma ghasabahu ila malikihi, dia wajib mengembalikan barang yang dia ghasab ke pemiliknya. wa huwa makna qawlihi syekh, wa huwa makna qawli syekh, dan itulah makna daripada perkataan Syekh Abi Suja, ukhidha bi raddihi, diambil dari, diambil, dibebankan, diwajibkan kepada dia untuk dikembalikan. Wa lil ahaditsil muwaridati, dan juga karena ada hadis-hadis tentang bahwa orang yang gosip ya wajib balikin. Walau gharima fi raddi ad'af qimatal maqsub, ad'afiki ad'afa qimatil maqsubi. Kalau seandainya nih saya gosop nih, saya gosop motornya Pak Iwan. Pak Iwan saya pakai tanpa izin. Dia nyari-nyari baru saya telepon, Pak Iwan, motornya sama saya. Maksud kok enggak izin? Iya lagi pokoknya gosop dah. Maka saya kena ngebalikin tuh. Nah, walau ghoroma, kalau dia bayar si yang gosop nih firroddi, karena ngembalikin barangnya jauh, kemudian dia bayar biaya pengiriman balik tuh. Dan biayanya ad'afa qimatil maqsub, itu lebih tinggi berlipat-lipat daripada harga barang yang digosok. Barangnya harga 5 juta. Tapi untuk kembaliin barangnya mungkin ad'af 10 atau 15 juta. Kama law ghasabahu syai'an bi Makkah, sebagaimana kalau dia menggosok sesuatu di Makkah, lalu dia harus balikin lagi ke Mekah. Tsumma laqiyahu bi makanin akhar ba'id, kemudian dia bertemu dengan barang tersebut di tempat yang jauh. Yajib 'alal ghasibi, dia wajib atas orang yang gosip itu, ayyuhdhirul maqsub, dia menghadirkan apa namanya barang yang digosip tadi, walaupun dengan biaya tinggi. Wa ayyatakallaf mu'nata taklu, wa ayyatakallaf mu'nata naqlihi, dan dia dibebankan untuk biaya pindahin barangnya, dibebankan kepada ghasib. Wa hadza la niza'a fihi, dan ini tidak ada perdebatan, itu hukuman bagi orang yang ghasib gitu. La niza', tidak ada perdebatan dalam masalah ini. Semua sepakat orang kalau ghasib dia wajib balikin, kalau ngebalikinnya butuh biaya transport yang bahkan nilainya lebih tinggi daripada barang yang digosip, dia wajib bayar juga begitu. Wa kama yakhruju 'anil uhdati, wa kama yakhruju 'anil uhdati birradd ila al-malik, kadzalika yakhruju birradd ila wakilih, dan sebagaimana yakhruju 'anil uhdati birradd ila al-malik, terbebas itu dari perkara ghasab, 'anil uhdati, dari wakilnya, birradd, mengembalikan kepada. Jadi maksudnya gosop itu tidak mesti yang gosop ngebalikin, boleh aja yang diwakili. Jadi saya gosop barang Pak Iwan, barangnya kan ada rada jauh dari saya telepon, "Jih, itu kemarin motor yang gua kepake tuh motor orang, lu balikin ya." Nah gitu, jadi dia menjadikan uhdah tuh wakil dia untuk ngembaliin. Jadi sebagaimana dia terbebas keluar daripada kewajiban mengembalikan, terbebas dari gosop ini anil uhdati melalui wakilnya, birraddi ilal malik, untuk dikembalikan kepada yang punya. Kadzalika yakhruju, begitu juga dia terbebas, dia keluar dari tanggungan gosop, birraddi, kalau dia balikin, ila wakilihi, kepada wakilnya yang punya barang. Gitu. Jadi Pak Iwan, Pak Ustadz ngambil motor saya gak izin gini-gini. Ya, ini saya mau balikin nih. Saya lagi di luar kota, jangan sama saya. Ke adik saya, itu adiknya jadi wakil. Ke adik saya aja gitu. Jadi sebagaimana si gosip boleh memberikan perwakilan kepada orang untuk ngembaliin, begitu juga ketika gosip ngembaliin barang, boleh ngembaliin barangnya ke wakil si yang punya. Jadi tidak mesti langsung ke wakilnya. Tidak mesti langsung ke orangnya begitu. Walau gosob al-ain al-muda'ati, kalau seandainya dia menggosob barang al-muda', barang yang dititipin, minal muda, daripada orang yang dititipin, au minal musta'jir, atau gosok barang yang disewa dari penyewa, au minal marhun, atau menggosok barang yang digadaikan indahu kepada dia. Nah itu kan marhun indahu, itu barang digadaikan kepada, lalu dia gosok, dia pakai sendiri. Summa radza ilaihim, kemudian dia balikin kepada yang punya, bari'a, itu sudah terbebas dia dari kewajiban gosok. Alal rajih, menurut pendapat yang rajih, li'anna yadahum, maksudnya cukup balikin ke yang barang di mana dia ambil. Artinya kan ini ada nih penitipan helm. Walaupun sebenarnya bukan penitipan tuh, penyewaan jasa penitipan. Karena kan bayar, kalau nitip kan akad jaiz. Nitip itu kan akadnya akad tabaru. Ini kan bukan penitipan, itu jasa naro nyimpen helm bayar. Ada orang jagain tempat penitipan helm. Lalu ada orang, gue pakai tuh helm satu. Kan banyak tuh kayak gitu ya. Nah itu juga sama, menggosob dari barang yang diamanahkan, dititipkan. Lalu ketika dia pakai, dia wajib ngembalin. Tapi ngembalinya nggak perlu ke orang yang punya. Cukup kepada si yang dititipin itu. Itu sudah cukup. Bari'a ala rajihi, itu sudah cukup. Atau dia terbebas dari kewajiban gosob. Ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Li'anna yadahum, karena tangan mereka nih. Tangan yang dititipin, tangan tukang sewa, tangan yang digadai, apa penerima gadai. Itu kayak dilmalik, sama seperti tangan yang punya. Wakila la yabra. Tapi dikatakan juga dia tidak terbebas dari kewajiban gosob itu. Illa birraddi ilal malik, kecuali kalau dia balikin langsung kepada yang punyanya. Tapi susah ya. Begitu. Walau gosob minal musta'iri, kalau dia menggosob dari orang yang minjem barang. Saya minjem tangga sama Pak Iwan. Tangga saya udah saya pakai, saya taruh di pinggir. Ternyata digosob orang. Aw minal akhidhi ala wajhi sawmi, atau diambil dari orang yang menggosob barang, orang yang mengambilnya ala wajhi sawmi. Ala wajhi sawmi itu maksudnya apa? Lagi tawar-menawar kan gitu. Tsumma raddahu ilaihi, kemudian dia balikin ke orang tersebut. Hal yabra, apakah itu terbebas dari kewajiban gosob? Wajahan. Jadi maksudnya balikinya cuman cukup ke orang yang minjem, balikinya cukup ke orang yang megang itu, enggak ke penjualnya langsung, enggak ke yang punyanya langsung, begitu. Apakah cukup? Wajahani, ada dua pendapat. Zakarahum ar-Rafi'iyyu, itulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam fil babi salis, di bab ketiga, min abwabi rohan, dari bab rohan. Kitab apa ini? Kitabnya biasanya kalau Imam Ar-Rafi'i ya berarti Syarhul Kabir Al-Aziz. Walau raddad dabah ilal istabil, kalau dia mengembalikan hewan ilal istabil. Istabil itu kayak semacam kebun binatang. Jadi tempat di mana orang-orang menaruh hewannya begitu. Kandang lah, kandang, induk kandang yang gede gitu ya. Walau raddad dabah, kalau ada orang ngembaliin kendaraan, unta, sapi, kambing atau kuda ilal istabil, kepada tempat di mana hewan-hewan itu dititipkan, maksudnya orang emang naruh hewan di situ seperti kebun binatang. Awiddar, atau rumah, fi haqqi ahlil qura wa nawihim, rumah yang memang menjadi haknya orang kampung tersebut. Jadi orang kampung tuh punya tempat khusus buat naruh hewan-hewan mereka, itu namanya istabil. Itu haknya orang-orang kampung itu aja. Kita gosop nih hewan dari tempat tersebut, lalu kita balikin ke tempat lagi situ. In alimal maliku bidzalik, jadi kan pemiliknya nggak tahu, karena pemiliknya rumahnya di mana gitu. Itu kan cuma tempat, apa istilahnya, semacam ya kayak kebun binatang begitu, taruh langsung di tempat situ. In alimal maliku bidzalika, kalau yang punya tahu kalau kita udah balikin ke istabil, imma bi an ra'a, entah dia taunya gara-gara emang dia lihat, au akhbaruhu thiqatun, atau dia dikasih tahu sama orang yang terpercaya, bari'a, dia bebas. Artinya orang yang gosok tuh udah enggak ada kewajiban lagi. Fa in lam ya'lam, wa in lam ya'lam, tapi kalau yang punya enggak tahu gitu, hatta syaridat, sampai kemudian hewannya apa istilahnya kabur lagi begitu, lamnya bro, maka dia tidak terbebas. Ini bedanya istabil dengan muda. Bedanya istabil itu kagak ada orang yang nungguin. Kalau muda penitipan itu ada yang nungguin itu. Tapi kalau istabil kan bebas. Itu untuk hak orang satu kampung. Makanya dibedakan hukumnya. Jadi kalau yang punya tahu bebas tuh dia. Tapi kalau yang punya enggak tahu, ya enggak, lamnya bro, dia tidak terbebas. Kadzana qalahu Rafi'iyyu, itulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi, anil mutawalli, dari mutawalli, syekh mutawalli, fi akhiril bab, di akhir bab, wa aqqarahu, dan dia mengiyakan. Jadi betul, kalau pemiliknya tahu, bebas. Tapi kalau pemiliknya enggak tahu, sampai akhirnya kemudian kambingnya itu kabur lagi, ya dia belum terbebas. Artinya dia tetap wajib ngembaliin barang, dia wajib ganti kerusakan, dia wajib ganti bak pemakaian gitu. Tiga kewajiban. Iya, itu yang disebut Pak Ustadz Maulana. Ini kewajiban orang gosok tiga. Pertama, raddu malik, raddul maksub, dia balikin barangnya. Kemudian arsy naksihi, dia tanggung kerusakan kalau memang barang yang dia pakai gosok itu ada berkurangnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu wa ujrati mislihi, dia bayar tuh nilai pemakaian. Gitu. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 5 dia pakai itu. Maka tanggal 5 dia wajib balikin barangnya. Yang kedua, dia wajib ganti kerusakan. Kalau selama pakai itu ada kerusakan, ada kekurangan begitu. Kayak kambing dipakai tiba-tiba jadi kurus. Nah, kurusnya berapa kilo? Nah, itu diganti. Itu diganti tuh. Iya, jadi dia wajib mengembalikan nilai dengan nilai yang semula dia ambil. Yang ketiga, dia pakai ujratul misli. Dia harus bayar biaya pemakaian selama masa gosok itu. Jadi kewajibannya emang tiga. Nah, kita baru bahas yang pertama, kewajiban balikin barang. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti di hari Senin. Masih bahasnya pengembalian barang itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kemarin itu nggak jadi kita live karena internetnya tuh rusak, internetnya tuh bermasalah. Terus kameranya juga rusak, kameranya gelap, nggak nyambung gitu. Tapi mudah-mudahan sudah diberesin. Insya Allah kita minggu depan kita teruskan apa yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para teman-teman sarjana muslim. Kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan dan juga penjelasan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.